Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini pembahasan kitab atau buku Ilmu Faraid, Hukum Waris Islam. Kita masih berada pada bab yang ketujuh dari buku ini, yaitu bab tentang Ashabul Furuq. Bab tentang Ashabul Furuq, ahli waris yang memiliki farbun, memiliki bagian tertentu atau jatah tertentu yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Ya. Itu sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Ada 5 orang ahli waris yang mungkin mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Adapun berikutnya adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat, ya, dan dilanjutkan dengan ahli waris yang berhak mendapatkan seperdelapan. Naam. Halaman yang ke-49, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat. Ya. Berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim, ya, berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim yang bisa dibaca pada suratun Nisa, ya, ayat yang ke-12, ya, bisa dimurojaah kembali, ya, dalam suratun Nisa ayat yang ke-14, ya. Afan, suratun Nisa ayat yang ke-12, halaman 14 dalam buku ini. Ya. Kita buka kembali surah An-Nisa ayat yang ke-12, ya. Halaman 14 buku yang kita baca. Ya. Di situ disebutkan tentang ayat yang menjelaskan warisan suami istri. Insyaallah ini sudah, ya, ma'ruf masyhur, berulang kali kita apa namanya? Pelajari. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Ya. Dan bagi kamu, yakni suami-suami, mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak memiliki apa? Anak. Jadi suami mendapatkan setengah ketika istri tidak memiliki anak. Ya. Anak yang dimaksud adalah apa? Anak atau cucu. Atau anaknya cucu. Ke bawah. Ya. Wabillahi taufiq. Dan apabila istri-istrimu memiliki anak, ya, jika istri-istrimu memiliki anak, fa in kana lahunna walad, jika istri-istri kamu memiliki anak, anak cucu atau anaknya apa? Cucu, ya, falakumur rubu', maka bagi kalian para suami hanya mendapatkan berapa? Seperempat mimma tarakna. Ya, dari apa yang ditinggalkan oleh istri. Nah. Dan itu semuanya, ya, dibagikan min ba'di wasiyati yusi nabiha audain, sesudah ditunaikan wasiat dan hutang-hutang istri. Ya, suami baru mendapatkan setengah atau mendapatkan seperempat itu setelah harta istri bersih dari hutang-hutang dan apa? Wasiat. Nah, ini warisan untuk suami. Jadi suami bisa setengah, bisa seperempat. Berikutnya adalah istri. Ya. Adapun istri, kata Allahu Jalla wa Ala, walahunna rubu'u, dan bagi mereka para istri rubu', ya, bagi para istri mendapatkan rubu, seperempat, mimma taraktum, seperempat dari apa yang kalian para suami tinggalkan. Istri mendapatkan seperempat jika suami illam yakul lakum walad, jika kalian para suami tidak memiliki apa? Anak. Nah, jika suami tidak memiliki anak, maka istri mendapatkan berapa? Seperempat. Tetapi kalau kalian memiliki anak, fa in kana lakum waladun, kalau kalian para suami memiliki anak, ya, baik anak dari istri itu atau anak dari istri yang apa? Yang lain. Intinya status dengan mayit, dengan suami ini adalah statusnya apa? Anak. Ya. Falahunna tsumun, maka ketika itu, ya, sang istri mendapatkan seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, ya, itu sesudah dipenuhi wasiat dan juga apa namanya, hutang-hutang dilunasi. Ya. Berdasarkan ayat tadi, ya, maka diambil satu kesimpulan bahwasanya ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat, halaman 49, ikhwan, kita kembali lagi. Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat adalah hanya dua orang saja. Ya, hanya dua orang ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah suami, zaujun. Yang kedua adalah apa? Istri atau istri-istri. Ya. Taib. Kapan suami mendapatkan seperempat? Ya. Jika istri memiliki apa? Anak. Ya. Jadi suami mendapatkan seperempat ketika istri memiliki far. Itu syaratnya. Hanya syarat satu. Jadi suami mendapatkan seperempat ketika istri memiliki far'un. Memiliki far', yakni memiliki keturunan. Ya. Keturunan itu anak, ya, atau cucu. Ya. Cucu yang dimaksud cucu dari anak apa? Anak laki-laki atau anak perempuan? Dari anak laki-laki. Jadi cucu yang dimaksud adalah cucu dari anak laki-laki. Termasuk anak laki-laki dari cucu apa namanya laki-laki. Atau anak perempuan dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Ya. Nah, selama ada keturunan dari istri, maka suami, ya, hanya mendapatkan berapa? Seperempat. Nah, berbeda dengan istri. Nah, istri mendapatkan seperempat dari harta suami jika suami tidak memiliki apa? Fara. Jika suami tidak memiliki anak. Nah, jika suami tidak memiliki anak. Adapun jika suami memiliki anak, nah, masuk pada ahli waris yang berhak mendapatkan seperdelapan. Baik, bisa dilihat halaman ke-50. Nah, suami akan, atau afwan, istri mendapatkan berapa? Seperdelapan jika suami memiliki apa? Nah, keturunan. Ya, jika suami memiliki keturunan. Nah, ini kurang lebih ma'asyiral muslimin, ya, bisa difahami dengan mudah. Untuk warisan suami dan istri ini insya Allah, ya, wadih, jelas. Ya. Jadi suami kemungkinan dia adalah kalau tidak setengah berapa? Seperempat. Adapun istri kalau tidak seperempat dia mendapatkan berapa? Setengah. Syaratnya adalah ada atau tidak apa namanya keturunan. Ya. Kalau ada keturunan berarti jatahnya lebih apa? Lebih rendah, lebih sedikit. Kalau tidak ada keturunan berarti jatahnya lebih apa? Lebih tinggi. Nah. Insyaallah taala bisa difahami di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, kita lihat contoh-contoh kasus yang ada di hadapan kita, ya. Coba kita lihat kasus-kasus yang ada. Nah. Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami dan seorang anak perempuan, ya. Coba dilihat di situ halaman 49, ya. Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris, ya. Ahli warisnya suami dan anak perempuan. Sebagaimana kita telah biasakan, ya, untuk menyelesaikan kita buat tabel, ya. Ada tabel ahli waris. Kita kumpulkan di situ ahli waris. Siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan? Pertama suami, kemudian yang kedua apa? Anak perempuan. Suami mendapatkan berapa di situ, ikhwan? Seperempat. Pertanyaannya, kenapa mendapatkan seperempat? Karena istri punya apa? Anak. Anak di sini adalah anak perempuan, punya keturunan. Ya. Baik. Anak perempuan mendapatkan setengah. Kenapa? Anak perempuan mendapatkan setengah dari harta karena dia bersendiri, dia tunggal, dan tidak ada mu'assib. Tidak ada apa? Mu'assib. Mu'assib yakni saudara laki-lakinya yang menjadikan dia apa? Mendapatkan warisan dengan cara asobah. Dengan cara asobah. Nah, difahami insyaallah ya contohnya. Nah, kemudian contoh kasus yang keempat. Ya, contoh kasus yang keempat. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 3 orang istri dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Sekali lagi, kasus yang keempat. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 3 orang istri. Baik, ditulis di situ 3 orang istri dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat, cucu perempuan yang dimaksud adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan, bukan termasuk dari ahli waris. Nah, tetapi nanti masuknya ke dalam dzawil arham. Dzawil arham, orang yang memiliki hubungan rahim di mana dia masih mungkin mendapatkan warisan di saat ahli waris sudah tidak ada. Bagian terakhir nanti, ya. Baik. Kita kerjakan di situ, ma'asyiral muslimin. 3 orang istri ini mereka berserikat dalam 1/8. Ya, jadi yang dimaksud dengan 1/8 bagi istri itu adalah baik dia itu 1 atau lebih dari apa? 1. Nah. 1, 2, 3 atau 4, ya. Nah, yang kalau kelima berarti enggak dapat. Karena yang kelima fasid, ya. Yang kelima batil. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menikah 2, yang satu adalah saudari kandungnya atau saudari apa? Seayah atau saudari seibu. Juga istri yang kedua tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Kenapa? Karena pernikahan yang kedua tidak sah. Tidak boleh mengumpulkan 2 orang wanita yang keduanya adalah memiliki hubungan apa? Saudara. Atau mengumpulkan wanita dengan bibinya. Kan tidak boleh. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa an tajma'u bainal ukhtain." Dan tidak boleh kalian menggabungkan antara 2 orang apa? Ya, 2 orang saudari. Ya. Maksudnya dalam satu waktu. Ya. Kalau menikah dengan seorang wanita kemudian mati atau cerai, kemudian turun ranjang atau apa? Istilahnya apa? Turun ranjang, betul ya? Ya. Dapat adiknya atau dapat kakaknya, ya. Ya itu enggak masalah. Karena tidak dikumpulkan dalam satu apa? Satu tempat namanya atau satu waktu, ya. Tetapi ketika dikumpulkan dalam satu waktu, maka pernikahan yang kedua itu adalah pernikahan yang batil. Pernikahan yang apa? Yang batil. Sehingga yang berhak mendapatkan warisan hanya istri yang pertama saja. Ya, karena itulah pernikahan yang sah. Nah, atau mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya. Bibi di sini yang dimaksud adalah saudarinya ayah atau saudarinya apa? Ibu. Atau saudarinya kakek, ya, atau saudarinya apa? Nenek. Itu bibi. Ya. Nah. Kalau dikumpulkan antara keduanya, maka pernikahan yang kedua adalah pernikahan yang apa? Yang batil dan tidak berhak mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Nah. Sedikit faedah mengingat sejarah, ya. Utsman bin Affan memiliki istri dari putri Rasul berapa? 2. Kan demikian. Ada 2 istri Rasul atau 2 putri Rasul menjadi istrinya Utsman. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini 2 putri Rasul yang menjadi istrinya siapa? Utsman bin Affan. Tetapi ketahuilah, ya, 2 putri Rasul menjadi istri siapa? Istri Utsman tidak bersamaan, ya. Baik. Dinikahi yang pertama dulu, kemudian meninggal, kemudian menikahi yang apa? Yang kedua. Nah, kembali kepada pembahasan ikhwan, halaman ke-50. Jadi 3 istri itu berserikat dalam 1/8 dari harta suami. Kenapa? Karena dalam kasus yang ada di hadapan kita ini, suami memiliki far', memiliki keturunan, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, adapun cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, dia mendapatkan setengah dari harta. Mendapatkan setengah dari harta. Kenapa? Karena dia bersendiri. yakni dia cucu perempuan tunggal dan tidak ada muassib. Muassib yakni saudarinya, afwan, saudaranya yang menjadikan sebagai apa? Sebagai ashabah. Ya, sebagai ashabah. Baik. Kasus yang keempat bisa difahami, ma'asyiral muslimin. Baik. Kalau bisa difahami, kita masuk pada kasus yang kelima dan kasus yang keenam. Kasus yang kelima, contoh yang kelima. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan. Ya. Jadi ada kasus seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan. Ini juga sama, ya. Seorang istri dan seorang anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8. Nah, dari harta suami. Kenapa? Karena suami memiliki fara', memiliki keturunan, yaitu anak perempuan. Adapun anak perempuan dia mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena dia bersendiri atau tunggal dan tidak ada apa? Mu'assib. Tidak ada mu'assib. Ya. Kasus yang keenam. Kasus yang keenam, di situ ada kesalahan, ya, perlu dikoreksi, ya. Antara soal dengan penyelesaiannya berbeda. Nah, ya. Dalam soal dikatakan seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami. Ya. Penyelesaiannya, ya, di situ salah. Nah. Jadi bisa diluruskan. Ya, wanitanya dicoret. Nah. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 2 istri. Nah, itu, nah. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 2 istri. Ya. Dan seorang cicit perempuan. Yang dimaksud cicit perempuan adalah anak perempuan dari cucu laki-laki. Ya. Anak perempuan dari cucu laki-laki. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Untuk kasus yang keenam ini, ya, untuk kasus yang keenam, ya, 2 orang istri berserikat mendapatkan 1/8. Berserikat. Bukan masing-masing 1/8, namun berserikat mendapatkan 1/8 dari harta suami. Karena suami dalam kasus ini memiliki keturunan. Ya, keturunan yang dimaksud adalah anak perempuan dari cucu laki-laki melalui jalur laki-laki. Jadi yang namanya keturunan itu terus ke bawah. Terus ke bawah selama dia adalah apa namanya, ya, termasuk dari ahli waris. Ya. Adapun cicit, ya, perempuan atau anak perempuan dari cucu laki-laki, maka dia mendapatkan 1/2 dari harta karena dia bersendiri dan tidak ada apa? Mu'assib. Dia bersendiri dan tidak ada apa? Mu'assib. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Selesai pembahasan tentang ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 dan ahli waris yang berhak mendapatkan 1/8. Baik. Terkait dengan 2 ini ada pertanyaan tidak, ikhwan? Nah. Sebelum kita masuk kepada ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk pada ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3. Nah. Perlu gerak katanya agar tidak ngantuk ini, kawan. Baik. Yang berhak mendapatkan 2/3, ya, dari ahli waris hanya 4 orang saja. Ya, 4 orang yang berhak mendapatkan 2/3. Ya. Nah, siapa mereka? Anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian saudari kandung, kemudian saudari apa? Saya. Ya. Saudari saya. Nah, di situ ada kesalahan tulis. Ya. Anak perempuan ditulis bintu ibn, ibnnya dicoret. Ya. Ada kesalahan tulis. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan. Jadi sekali lagi yang berhak mendapatkan 2/3 itu, yang pertama adalah bintun. Bintun yaitu anak perempuan. Yang kedua adalah bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Yang penting melalui jalur apa? Laki-laki. Yang penting melalui jalur laki-laki. Misal saya punya anak laki-laki, anak laki-laki saya punya anak laki-laki, berarti apa? Cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki saya dari anak laki-laki ini punya anak perempuan. Jadi cicit perempuan, namun dari cucu apa? Laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itulah yang termasuk ahli waris. Yang penting jalurnya murni apa namanya? Laki-laki. Saya punya anak laki-laki, dia punya anak laki-laki, dia punya anak laki-laki lagi, punya anak laki-laki. Selama jalurnya masih laki-laki, kemudian punya anak perempuan, ya. Nah, itu termasuk dari apa? Cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan. Jadi bintu ibn adalah cucu perempuan ke bawah melalui jalur laki-laki murni. Begitu ya. Itu yang berhak mendapatkan 2/3. Nah. Taib. Kemudian yang ketiga, yang berhak mendapatkan 2/3 adalah saudari kandung. Saudari kandung ini saudari kita atau saudari mayit yang seayah dan seibu. Itu saudari kandung. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Ya. Yang keempat adalah saudari seayah. Ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagai faedah, ya. Sebagai faedah, ya. Sebagai faedah, ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 ini, ya, 4 ahli waris ini ketika ada saudaranya, maka mereka mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Ya. Ya, mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Kalau ada saudaranya, ya. Bintun. Saudaranya siapa? Ibnun, anak laki-laki. Jadi anak perempuan kalau ada anak laki-laki, ya sudah, mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Cucu perempuan dari anak laki-laki kalau ketemu dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, ya sudah, dia akan mendapatkan dengan cara asobah. Saudari sekandung kalau ketemu dengan saudara apa? Sekandung, maka dia mendapatkan warisan dengan cara asobah, ya. Saudari se bapak, kalau ketemu dengan saudara sebapak, saudara seayah, maka dia mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Di mana cara pembagiannya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki, ya, 2 bagian dari perempuan. Itu berlaku hanya pada ini. 4 ahli waris yang berhak mendapatkan berapa? 2/3. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Ya, ini faedah penting untuk memudahkan kita mempelajari syarat-syaratnya insya Allah. Jadi dari situ antum nanti bisa memahami. Jadi mereka berempat itu mungkin mendapatkan 2/3 kalau tidak ada mu'asibnya. Kalau ada mu'asibnya ya sudah, dia tidak mungkin mendapatkan 2/3, tidak mungkin pula mendapatkan setengah, tetapi mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Dengan cara asobah. Ya, dengan cara asobah. Misal, ya, misal. Nah, barangkali mungkin kita belum selesaikan, tidak mengapa. Yang penting antum pahami. Ya. 4 ahli waris inilah yang dia, kalau ada saudara laki-lakinya, maka dia mendapatkan dengan cara asobah. Taib. Pertanyaan ikhwatil kiram. Kalau ada seorang mati meninggalkan ya, satu anak perempuan, ya, satu anak perempuan, ya, dan dua orang anak laki-laki. Ya, lagi, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan dua orang apa namanya anak laki-laki. Ya. Maka anak perempuan ini kalau dilihat jumlahnya satu seharusnya mendapatkan setengah. Dia mendapatkan kan setengah karena dia sendiri. Namun karena ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini mendapatkan warisan dengan cara asobah. Ya. Laki-laki dua kali apa namanya wanita. Ya. Laki-laki dua kali wanita. Nah. Baik, antum bisa lihat di situ, ikhwan, anak perempuan, ya, dan dua orang anak apa, laki-laki. Nanti pembagiannya, harta yang ada dibagi menjadi lima bagian. Harta yang ada dibagi berapa? Lima bagian. Ya, lima bagian. Di mana nanti anak perempuan dikasih satu, ya, anak laki-laki yang pertama dikasih dua, anak laki-laki yang kedua dikasih berapa? Dua. Ya. Betul ya. Jadi nanti masing-masingnya ya akan mendapatkan bagiannya dan didapatkan anak laki-laki dua bagian dari anak apa? Perempuan. Dua bagian dari anak perempuan. Dan itu berlaku untuk terus. Ya, cucu perempuan juga demikian. Kalau bersama dengan cucu apa? Laki-laki, maka pembagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki dua bagian apa? Perempuan. Saudari sekandung juga demikian. Kalau bersama dengan saudara apa? Sekandung, ya, maka dia mendapatkan warisan dengan cara asobah lidzakari mislu hadzil unsayain. Nggih. Kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin, ya, halaman ke-52. Pembahasan tentang syarat, ya, pembahasan syarat. Ya. Anak perempuan, kapan mendapatkan 2/3? Kita lihat syarat-syaratnya. Hanya ada dua syarat, itu bisa dilihat. Nah, syarat yang pertama, anak perempuan itu dua orang atau apa? Lebih. Ya. Kalau dua orang anak perempuan atau lebih ya berkumpul dalam satu kasus, ditambah syarat yang kedua, tidak ada apa? Mu'assib. Tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Anak apa? Laki-laki. Maka di situ ya, dua orang anak perempuan atau tiga orang anak perempuan atau empat orang anak perempuan berhak mendapatkan berapa? 2/3. Mendapatkan 2/3 dari harta. Ya. Bisa difahami insya Allah ya. Dan kita teringat kasus atau kejadian meninggalnya Sa'ad ibn Rabi' dalam perang Uhud. Kembali lagi pelajaran yang telah lalu. Ya, Sa'ad ibn Rabi' meninggal dunia. Ya. Dengan ahli waris, dia punya istri satu, punya dua orang anak apa? Perempuan dan satu saudara apa? Sekandung. Satu saudara sekandung. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membagi harta waris? Ya. Dua orang anak perempuan diberi oleh Nabi berapa? 2/3. Kenapa 2/3? Karena dua ya, dan tidak ada saudara apa? Laki-laki, ini tidak ada saudara laki-laki dia, ini tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada mu'assib. Ya. Untuk istri mendapatkan berapa? 1/8, karena Sa'ad ibn Rabi' punya putri dua. Adapun saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi' ya, mengambil sisa dari harta. Ya, taib. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, bisa panjenengan lihat, ya. Kapan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 2/3? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia 2 orang atau lebih, sama, ya. 2 orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Syarat yang kedua sudah kita sebutkan tadi, tidak ada mu'assib. Tidak ada apa? Mu'assib. Siapa mu'assib bagi cucu perempuan? Cucu laki-laki, ya. Kemudian ditambah syarat berikutnya, tidak ada anak perempuan atau tidak ada anak laki-laki, yakni tidak ada far' yang lebih tinggi, tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya, baik anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Jadi cucu itu mendapatkan 2/3 kalau tidak ada anak, baik anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Anaknya mayit maksudnya. Ya, anaknya apa? Mayit. Ya. Taib. Untuk yang ketiga dan keempat juga demikian mudah, ma'asyiral muslimin. Jadi yang ketiga, saudari sekandung, ukhtun syaqiqah. Kapan ukhtun syaqiqah mendapatkan 2/3? Ya, dengan 4 syarat, ya, ditambah syarat 1. Jadi sama dengan syarat yang di atas, cuma ditambah 1 apa? Syarat. Kapan saudari kandung mendapatkan 2/3? 1, jika dia 2 orang atau lebih. Yang kedua, tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib yang menjadikannya asobah. Siapa? Saudara kandung. Tidak ada saudara kandung. Kemudian yang ketiga, tidak ada far' mayit. Ya, tidak ada far' mayit. Tidak ada keturunan mayit, baik anak atau cucu. Ya. Kalau ada anak atau cucu, maka saudari sekandung tidak mungkin mendapatkan, ya, setengah atau tidak mungkin mendapatkan 2/3. Tidak mungkin. Ya. Kemudian ditambah syarat yang keempat, tidak ada aslun zakar. Tidak ada asal usulnya mayit, yaitu ayah atau apa? Kakek. Tidak ada asal usul mayit yang laki-laki. Zakar yakni laki-laki. Nah. Baik. Ambil kaedah bahwasanya ayah dan kakek itu menghalangi saudara-saudara apa? Mayit. Ini kaedahnya. Kalau ada ayah, maka saudara tidak mungkin dapat apa? Warisan. Ada kakek juga demikian, saudara tidak mendapatkan apa? Warisan. Nah, saya mati punya saudara, saudari, banyak saudara-saudari saya, tapi ayah masih hidup. Saudara saya, saudari saya, walaupun banyak, ya, maka tidak dapat. Tapi harta itu untuk siapa? Untuk ayah. Saudara saya yang dimaksud adalah saudara-saudari seayah, seibu atau apa namanya? Sekandung. Semuanya tidak dapat kalau saya masih punya apa? Ayah. Nah, jadi otomatis di sini termasuk syarat saudari kandung dan saudari seayah mendapatkan 2/3 kalau tidak ada aslun zakar. Kalau tidak ada asal usulnya mayit yang laki-laki, baik itu ayah atau apa? Kakek. Ini syarat yang harus, ya. Baik. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, saudari seayah. Saudari seayah kapan dia mendapatkan 2/3? Ya, syaratnya sama dengan saudari sekandung. Satu, syarat yang pertama, dia 2 orang atau lebih. Ya. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib. Yaitu saudara kandungnya. Tidak ada saudara kandung. Ya. Saudara kandungnya siapa? Ukhtun, di situ Yohan saya tulis saudara kandung. Ya. Mungkin bisa ransu di situ. Yang dimaksud adalah saudara apa? Seayah. Ya. Saudara apa? Seayah. Nah. Tidak ada mu'assib bagi ukhtun li'ab, ya, di situ ditulis saudara apa? Kandung, ya. Maksudnya saudara kandung dari ukhtun li'ab. Nah, dikasih garis miring saja. Nah, atau diganti kandungnya saudara apa? Seayah, ya. Nah, baik, lebih pas seperti itu diganti saudara seayah. Nah, karena semuanya di atas harusnya saudara kandung semua, ya. Mu'assib bagi anak perempuan adalah saudara kandungnya. Saudara kandungnya adalah anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan, ahli mu'assibnya adalah saudara sekandungnya. Siapa saudara sekandungnya? Ya. Cucu laki-laki. Atau bukan saudara sekandung, tapi anak pamannya juga bisa. Ya. Atau anak apa? Pamannya. Nanti kita gambarkan lah, Bas. Tidak masalah. Jadi mohon untuk diganti di situ, ya. Untuk saudari seayah, ya. Ya. Kapan dia mendapatkan 2/3? Di antaranya adalah tidak ada mu'asib. Mu'asibnya siapa? Saudara seayah. Nah. Saudara seayah. Nah. Nah. Baik, saudara seayah. Itu lebih pas dan tidak ada apa namanya kerancuan. Ya. Baik. Yang ketiga, tidak ada far' mayit. Tidak ada far' mayit. Tidak ada keturunannya mayit. Yaitu anak atau apa? Cucu. Yang keempat, tidak ada asal zakar. Ya, ayah atau apa? Kakek. Yang kelima, tidak ada saudara atau saudari kandung. Ya, tidak ada saudara atau saudari kandung. Ya, dari mayit. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Nah. Antum melihat di sini, ikhwan, ya. Ini untuk memperjelas yang dimaksud dengan iben-iben. Ya. Baik. Ini saya, antum lihat saya. Saya punya anak laki-laki 2. Begitu ya. Ya. Atau sekarang saya sebut namanya saja. Saya punya anak namanya, ya. Baik. Saya punya anak namanya Ahmad. Kemudian Sulaiman. Ya, saya punya anak namanya Ahmad dan siapa? Sulaiman. Ahmad punya anak perempuan namanya Fatimah. Ya. Kemudian Sulaiman punya anak laki-laki, ya. Yang bernama misalnya Ali. Ya. Baik. Ya. Ini Ahmad sudah meninggal, ya. Sulaiman juga sudah apa? Meninggal. Baik. Tinggal saya. Baik. Saya Muhammad. Ya. Saya hidup dengan 2 cucu saya. Ya. Saya tinggal dengan 2 cucu saya. Saya Muhammad dan punya cucu, ya. Punya cucu. Ya, tinggal dengan 2 cucu saya, yang satu Fatimah, yang satu Ali. Ya. Sekarang pertanyaannya, nah, biar antum paham. Fatimah dan Ali ini mahram atau bukan? Bukan mahram, ya. Ya. Tapi saudara apa? Sepupu. Ya. Fatimah itu putrinya Ahmad. Ali putrinya siapa? Sulaiman. Ini Fatimah binti Ahmad bin Muhammad. Ya kan? Ini Ali bin Sulaiman bin Muhammad. Ya. Nah, ini keduanya. Ya. Kalau saya mati, ya, kalau saya mati, di dalam bahasa ilmu waris, ya, Fatimah ini adalah apa? Bintu Ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Ali bahasa warisnya adalah ibn ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Dalam kasus ini Fatimah dia tidak mendapatkan setengah. Ya. Karena ada muasibnya. Muasibnya itu siapa? Ali. Ya. Dan dia bukan saudara kandungnya, tapi anak siapa? Pamannya. Nggih napa? Ya. Sulaiman ini kan anak, Sulaiman kan pamannya siapa? Fatimah. Ya. Sulaiman adalah pamannya apa? Fatimah. Ya. Baik. Jadi Ali ini menjadikan Fatimah, ya, Fatimah mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Ya. Sekarang konkretnya, karena kita sedang membahas 2/3, ya, karena sedang membahas 2/3, langsung saja kita baik, aplikasikan di sini. Nah. Satu contoh ini nanti kita cukupkan, Ikhwan, ya. Saya ulangi lagi, seorang bernama Muhammad, ya, punya anak laki-laki 2. Siapa tadi yang pertama? Ahmad, kemudian Sulaiman. Ya, jadi Muhammad punya anak bernama Ahmad dan Sulaiman. Kemudian Ahmad punya anak perempuan 2, Labas, anak perempuan 2, ya, yaitu Fatimah, iya, dan Zainab. Baik, Sulaiman punya satu anak laki-laki yaitu Ali. Nah, baik. Dalam kasus kita ini, Ahmad kita anggap sudah meninggal, ya. Ini sudah meninggal. Sulaiman juga kita anggap sudah apa? Meninggal. Nih. Baik. Berarti selama ini saya yang bernama Muhammad tinggal bersama dengan 3 orang cucu. 3 orang cucu. 2 orang cucu perempuan yaitu Zainab dan Fatimah, serta 1 cucu laki-laki yaitu siapa? Ali. Ya, 1 cucu laki-laki. Nah, kalau saya meninggal, ya, saya Muhammad meninggal, ya, maka ahli waris saya adalah ini. Ya, cucu-cucu saya semuanya ini. Semuanya adalah ahli waris karena dia adalah cucu-cucu dari anak apa? Laki-laki. Ya, yang termasuk dari ahli waris adalah cucu dari anak apa? Laki-laki. Yaitu Zainab bintu Ahmad bin Muhammad dan Fatimah bintu Ahmad bin Muhammad serta Ali bin Sulaiman bin Muhammad. Ngerti nggih? Ya. Nah, di dalam bahasa warisan, ya, yang mati saya, maka sekali lagi tinjauannya adalah dari mayit. Ya. Tinjauannya adalah mayit. Saya yang mati sekarang, Ahmad ini statusnya adalah ibn, anak laki-laki. Sulaiman adalah apa? Ibn. Ya. Zainab ini bintu ibn. Status dengan saya sebagai apa? Mayit. Fatimah juga bintu ibn. Ali adalah ibn. Ya. Dalam kasus ini ma'asyiral muslimin, Zainab dan Fatimah 2 orang. Ya. Yang kalau tidak ada Ali, maka Zainab dan Fatimah mendapatkan berapa? 2/3. Seandainya tidak ada muasibnya, tidak ada apa? Muasib. Nah. Tapi karena di sini ada muasib, ada Ali yang tidak lain adalah anak dari paman, ya. Jadi bagi Zainab dan Fatimah, Ali ini adalah anak siapa? Pamannya. Anak pamannya, ya. Bukan saudara kandungnya, ya. Bukan saudara apa? Kandungnya, tetapi anak dari apa? Pamannya, ya. Baik, atau saudara sepupunya, ya. Tapi anak pamannya. Kalau anak bibi, bukan ahli waris, tidak mempengaruhi, ya. Tidak mempengaruhi, ya. Karena ada Ali, maka Zainab dan Fatimah tidak lagi mendapatkan 2/3, namun mendapatkan warisan dengan cara taksib, asobah, ya, di mana laki-laki mendapatkan bagian 2 dari apa? Perempuan. Maka harta nanti dibagi menjadi berapa? 4. Ya. Ali diberi 2, Fatimah diberi 1, Zainab diberi apa? 1. Ya. Baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi Jika antum akan tambahkan, bisa dalam catatan kaki panjenengan, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mendapatkan 2/3 kapan? Jika dia 2 orang atau lebih. Syarat yang kedua, tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Cucu laki-laki. Dikasih catatan kaki, cucu laki-laki adalah saudara kandungnya atau anak apa? Pamannya. Ya. Saudara kandungnya atau anak apa? Pamannya. Nah, ini sebagai pengingat saja. Nah, sebagai pengingat saja. Nah. Baik. Ini wallahu a'lam bishawab. Untuk contoh-contoh antum bisa baca sendiri, nanti dilihat ada contoh kasus yang ke-7, contoh kasus yang ke-8 dan contoh kasus yang keberapa? Yang ke-9. Itu semuanya adalah contoh untuk ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 ditambah dengan kasus ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah dibahas ya. Kalau enggak 1/8 ya, 1/4 atau apa? Setengah ya. Jadi tidak keluar yang belum dibahas, apakah itu 1/3 atau apa? 1/6. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol kalau ada pertanyaan ya terkait dengan apa yang sudah kita bahas bersama ya, ahli waris yang mendapatkan 1/4, 1/8 atau 2/3. Bismillah. Ada titipan pertanyaan. Iya, benar. Kalau anak tiri itu bukan ahli waris ya? Anak tiri. Baik. Anak tiri itu anak bawaan ya. Anak tiri itu anak bawaannya apa? Istri atau anak bawaannya apa? Suami. Jadi kalau hanya sekedar pertanyaan seperti itu, anak tiri itu ahli waris atau bukan, tidak bisa dijawab. Ya. Karena tinggal dilihat statusnya. Ya. Nah, misal, ya, Taib. Kalau Afan, ini kalau dikaitkan dengan apa namanya dengan apa namanya seperti ini misalnya, ya. Seorang wanita ya menikahi apa namanya. Tapi Afan tidak ada kemungkinan. Sebetulnya ahli atau anak tiri itu, ya bukan termasuk apa namanya ahli warisnya. Tidak mempengaruhi apa bagi suami atau bagi istri. Jika pertanyaannya itu, maka dia bukan termasuk dari apa ahli waris. Nah, bukan termasuk dari apa ahli waris. Nah, misalnya saya memiliki istri yang sudah punya apa namanya punya anak. Ya. Yang mati saya. Ingat selalu tinjauannya adalah kepada apa? Mayit. Ya. Maka yang saya maksudkan di sini adalah tinjauan dengan mayit. Ya. Kalau yang mati saya, ya, baik. Yang mati saya berarti saya punya seorang apa? Istri. Anak tiri saya tidak kehitung. Ya. Tidak kehitung sebagai apa namanya? Sebagai ahli waris. Karena dia anak apa? Anak tiri. Ya. Anak tiri. Faham ke? Tapi kalau yang meninggal siapa? Istri. Maka istri meninggalkan seorang apa? Suami dan anak dia. Ya, itu anak dia. Ya. Maka dalam kasus tadi dia mendapatkan apa? Warisan. Ya. Selalu tinjauannya kepada apa? Mayit. Nah. Jadi jangan sampai pertanyaan ini ya difahami dengan yang lain. Jadi intinya adalah tinjauan dengan siapa? Mayit. Tinjauannya dengan mayit. Ya. Jadi bukan termasuk dari ahli waris. Nah. Baik. Terus okay. Yang kedua ini, padahal ada yang nanya dalil bahwa cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, dalilnya itu apa? Baik. Ijma kesepakatan para ulama cukup. Yeah. Ijma kesepakatan para ulama, ya, ketika mereka apa namanya membahas tentang apa namanya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Aulad ya, aulad, anak-anak ya. Anak-anak yang dimaksud adalah ya, baik itu anak laki-laki atau anak apa? Perempuan, dan cucu-cucu namun melalui jalur apa? Laki-laki. Ini sudah menjadi ijma, kesepakatan ya, para ulama. Tidak ada khilaf dalam semua madhab ya. Tidak ada khilaf. Dan ijma itu adalah dalil. Ijma adalah apa? Dalil. Nah, ijma adalah dalil. Dan mungkin kalau kita lihat di dalam kitab-kitab apa namanya fikih, mungkin kita akan dapatkan dalil lebih, ya, dalil yang lebih dari apa yang saya sebutkan. Nah, ya sama juga dengan apa namanya kakek dari pihak apa ibu, itu bukan ahli waris. Demikian juga ijma, tidak ada apa, tidak ada khilaf di dalam para ulama. Maka pak. Ya. Ali binti Muhammad, yeah. Zainab binti Muhammad atau Fatimah binti Muhammad, yeah. Dengan Ali binti Sulaiman bin Muhammad, dengan Fatimah bin bintu Ahmad bin Tuh Muhammad, ya. Dan Zainab juga seperti itu. Apa pembagiannya persis seperti ini Pak Gai? Oke. Jadi pembagiannya persis seperti itu. Ya. Pembagiannya anak sama. Atau sebagai cucu, ya. Teman ini. Iya, dia ya. Naik derajatnya. Ya. Nah. Naik derajat. Ini kan semuanya kasusnya adalah cucu. Baik Ali, Fatimah dan Zainab, ya. Ali, Fatimah, Zainab ini derajatnya adalah pada derajat cucu mayit, ya, cucunya mayit, kan demikian. Dia pembagiannya nanti laki-laki dua bagian apa dari perempuan. Demikian pula kalau mereka derajatnya adalah di atasnya, semuanya adalah anak-anaknya Muhammad, ya. Semuanya adalah anak-anaknya Muhammad. Ali bin Muhammad, Fatimah binti Muhammad, kemudian Zainab binti Muhammad. Muhammad mati, ya. Maka Muhammad mati meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak apa? Laki-laki. Maka pembagiannya sama. Pembagiannya sama dengan kasus cucu ini. Ya, di mana nanti Ali mendapatkan dua, kemudian Zainab mendapatkan satu, kemudian Fatimah juga mendapatkan apa? Satu. Hanya saja berarti mereka mahram, itu aja. Ya kan? Mereka mahram karena satu apa? Satu ayah. Ya kan? Moga, Pak. Jatmo. Kalau melihat tabel yang di depan, ya. Berarti Zainab dan Fatimah adalah batas akhir dari ahli waris itu. Enggak. Kalau bawahnya ada lagi? Ya, ya mungkin. Ya. Andaikan Fatimah. Oh, bukan. Afwan. Iya. Afwan. Yang panjenengan maksud adalah ini. Iya. Ini ke bawah tidak. Ke bawah juga tidak. Tapi kalau ini masih mungkin. Iya. Ini masih mungkin. Kalau yang antum maksud itu, ini batas akhir sudah. Ya. Jadi kalau sudah sampai anak perempuan, bawahnya enggak nemu lagi. Ya. Ya. Ini cucu perempuan, anak-anaknya juga bukan ahli waris. Ya. Anak perempuan saja, anak-anaknya bukan ahli apa? Waris, apalagi cucu perempuan. Bawahnya juga bukan ahli waris. Tapi kalau ini Ali, ya. Ali punya anak misalnya Ahmad. Ya. Kemudian ada Zainab lagi. Ya. Ini sudah terputus sampai apa? Zainab. Ya. Ahmad kalau punya anak perempuan masih ahli waris. Punya anak laki-laki, masih ahli waris. Ngerti nggih? Jadi selama masih jalurnya laki-laki, laki-laki, laki-laki, laki-laki, laki-laki, itu masih ahli apa? Ahli waris. Ngerti nggih? Ngerti maksud ya. Baik. Jadi sebagai penutup ya, ma'asyiral muslimin, tabel ahli waris yang mendapatkan 2/3 yang dimaksud dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, itu terus ke bawah. Ya. Sebagaimana sudah kita pelajari sejak awal ya, ketika kita membahas apa namanya siapa ahli waris, ya. Panjenengan bisa melihat tabel atau diagram halaman diagram halaman 36, ya. Baik. Ya. Antum lihat di situ diagramnya. Mayit, ya. Mayit punya anak laki-laki, ya. Afan, cucu perempuan, ya. Nah, antum lihat di situ, ya. Ya. Diagram ahli waris perempuan halaman 37. Ya. Halaman 37. Ya. Baik. Yang termasuk ahli waris adalah cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki, ya. Baik. Intinya terus ke bawah namun murni dari apa? Jalur laki-laki. Ini ya gitu. Nah, murni ke bawah dari apa? Jalur laki-laki. Nah. Kalau tidak dari jalur laki-laki ya berarti dia bukan termasuk ahli waris. Nah. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di situ ada lagi pertanyaan, Ahwan? Nah. Kalau tidak ada kita tutupkan atau kita tutup dan kita cukupkan sampai pada pembahasan 2/3 untuk contoh-contoh dari ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3, tafadhol bisa di apa namanya? Bisa dibaca dan bisa direnungkan. Kalau ada yang belum difahami bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan masuk pada pembahasan 1/3. Dan ini sedikit ada pembahasan yang perlu pemahaman lebih insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.